إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى بفرمان دلما القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Hendaknya kalian takut terhadap suatu hari di mana kalian semuanya akan dikumpulkan, di mana kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia amalkan. Dan tidak ada seorang jiwa pun yang dizalimi. Ibadallah, di antara perkara yang wajib atas kita sekalian senantiasa mengingat dan memikirkannya adalah tentang suatu hari yang pasti datang, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan dalam ayat ini, wattaqu yawman, hendaknya kalian takut terhadap suatu hari, suatu hari yang pasti datang, suatu hari yang pasti tiba saatnya, hari di mana semua manusia dikumpulkan dari awal hingga akhir. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan tentang hari itu. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya manusia dari awal hingga akhir seluruhnya akan dikumpulkan ila miqati yaumin ma'lum, di hari yang sudah diketahui bersama. Ibadallah, yaumul mahsyar, hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal hingga akhir, mereka semua dikumpulkan di suatu tempat di mana mereka semua menunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya yang maha adil. Mereka semua akan menunggu setelah diadili, kemanakah mereka akan ditempatkan? Apakah ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan yaitu jannah Allah Azza wa Jal, ataukah ditempatkan di tempat yang penuh dengan azab yang keras, azab yang pedih yaitu nerakanya wal'iyadu billah. Ibadallah, seluruh manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di suatu tempat di mana tempat tersebut adalah bumi yang bukan bumi yang kita pijak sekarang, bumi lain yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan bumi yang lain, sebagaimana dalam firman-Nya, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar, yaitu pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit, dan pada hari itu mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita sifat dan bentuk tempat mereka berkumpul di padang mahsyar nanti. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusharun nasu ala ardin bayda afra kaqusati naqiyin laysa fiha ma'lamun li ahadin. Pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang datar, bumi yang rata, la irtifa'a fiha wa la inkhifad, bumi yang tidak memiliki tanjakan, tidak memiliki turunan, rata, laisa fiha ma'lamun li ahadin, tidak ada bangunan, tidak ada tempat untuk berteduh. Pada mahsyar yang luas di mana semua manusia dari awal hingga akhir berkumpul di situ, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap suara terdengar, semua orang terlihat, tidak ada seorang pun yang tersembunyi di pada mahsyar yang luas. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan keadaan manusia ketika berkumpul sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, hufatan uratan ghurlan buhman, mereka dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang pakaian, tidak memakai sehelai pakaian pun pada badan mereka, bertelanjang kaki, tidak memakai alas kaki apapun di kaki mereka, dan mereka dikumpulkan dalam keadaan ghurlan ghairu mahtuni, dikumpulkan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam membaca ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'idum wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Manusia dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan sebagaimana mereka lahir di dunia, dalam keadaan tidak memakai pakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan dalam keadaan tangan kosong, tidak membawa sedikit pun dari apa yang mereka miliki di dunia. Nabi alaihissalatu wassalam membaca ayat yang artinya, kama bada'na awwal khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai penciptaan pertama kali, demikian pula kami akan mengulanginya. Inna kunna fa'ilin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan benar-benar melakukannya. Ini keadaan manusia ibadallah, dikumpulkan di padang mahsyar di satu tempat, semua orang terlihat. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, jika mereka dikumpulkan dalam keadaan mereka bertelanjang pakaian, tidak ada sehelai pakaian pun di atas tubuh mereka, qalat ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'dhum ba'dhan. Kalau begitu hai Rasulullah, laki-laki dan perempuan akan saling memandang satu sama lain. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, al-amru ashadu min an yanzura ba'dhum ba'dhan. Wahai Aisyah, keadaan di hari itu sangatlah sulit, sehingga tidak terpikirkan oleh mereka untuk saling memandang satu sama lain. Na'am ibadallah, bagaimana tidak sulit? Matahari di waktu itu jaraknya dari manusia yang berkumpul di padang mahsyar sangatlah dekat. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Tadallu syamsu ila al-khalqi yawm al-qiyamati hatta takuna kamiqdari nil." Matahari akan mendekat pada hari kiamat. Mendekat sehingga jarak matahari dari orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar hanyalah sekadar 1 mil. Fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil ardi, sehingga manusia akan mengucurkan keringat sesuai dengan amalan mereka. Faminhum man yablughu ila ka'bayhi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai setara dengan 2 mata kaki. Faminhum man yablughu ila rukbatayhi, di antara mereka ada yang keringatnya setara dengan 2 lututnya. Waminhum man yablughu ila hiqwayhi, di antara mereka ada yang keringatnya setara dengan pinggang mereka. Waminhum man yuljimuhul 'araqu iljaman wa asyara ila famihi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, di antara mereka ada yang tersumbat mulut mereka dengan keringat-keringat mereka sambil Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan kepada mulutnya. Na'am ibadallah, demikianlah sulitnya keadaan pada hari itu, sehingga walaupun mereka bertelanjang pakaian dibangkitkan sebagaimana mereka dilahirkan, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, mereka tidak terpikirkan oleh mereka sedikit pun untuk saling memandang satu sama lain. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Dan pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi orang-orang yang beriman dengan naungannya, di mana tidak ada naungan pada hari itu selain naungan Allah, selain naungan arsy-Nya Allah, singgasananya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lamanya mereka berdiri di padang mahsyar ibadallah selama 1 hari yang setara dengan 50 ribu tahun waktu di dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati sufihat lahu safa'ihun min nar fayuqwa biha jambuhu wa dhahruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang ancaman bagi orang-orang yang terbiasa mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Tidak ada orang yang mengumpulkan emas dan perak kemudian dia tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat hartanya tersebut akan diambil kemudian dipanaskan di dalam neraka jahannam, lalu akan dipanaskan ke tubuh dia selayaknya pakaian yang disetrika wajahnya, disetrika pinggangnya, dan disetrika punggungnya pada 1 hari yang kadarnya kata Nabi alaihi salatu wassalam 50,000 sanah, setara dengan 50 ribu tahun ibadallah. 50 ribu tahun mereka berdiri di situ di bawah sengat sinar, di bawah sengat terik matahari yang sangat panas, yang telah kita dengar bagaimana keadaan mereka mengucurkan keringat bukan 1-2 tahun, bukan 10 atau 100 tahun, 50 ribu tahun ibadallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman sehingga mereka merasakan waktu yang sangat lama tersebut hanya sekadar antara waktu zuhur sampai dengan waktu asar, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Yaumul qiyamati 'alal mu'mini ka qadri ma baina dhuhri wal 'ashr." Hari kiamat itu bagi orang-orang yang beriman kadarnya antara waktu zuhur sampai waktu asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberikan keringanan pada hari itu sehingga kita tidak merasakan lamanya berdiri di padang mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah di antara ororang-orang yang akan mendapatkan naungannya nanti pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Aidal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Manakah, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan melindungi mereka di bawah naunganku, di mana tidak ada naungan selain naunganku. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ayuhan nas ibadallah, di masa mereka menanti, di waktu penantian mereka yang telah kita dengar satu hari yang lamanya sekadar sama dengan atau setara dengan 50 ribu tahun waktu di dunia, Allah Subhanahu wa taala kemudian datang untuk mengadili hamba-hambanya. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, dan datang Rabb-mu untuk mengadili hamba-hambanya, demikian pula para malaikat datang shaffan shaffa dengan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahannam akan didatangkan, akan diperlihatkan. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, pada hari tersebut manusia akan sadar, manusia akan teringat dan tidak bermanfaat sadarnya mereka pada hari itu. Na'am ibadallah, dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Yujau bi jahannam yaumal qiyamah," pada hari kiamat neraka jahannam akan didatangkan, akan ditarik dan diseret menuju padang mahsyar. Walahu sab'una anfa zimam, dan jahannam memiliki 70 ribu tali yang mengikatnya untuk ditarik. Wa kullu zimamin wa fi kulli zimam, dan setiap tali 70 alfa malakin yajurruha, di setiap tali ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Na'am ibadallah, kemudian di hari tersebut ditegakkanlah neraca timbangan untuk menimbang amalan baik dan buruk. Demikian pula catatan amalan akan diberikan. Faman utiya kitabahu biyamihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya maka dia akan selamat, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Waman utiya kitabahu bishimalihi, dan adapun orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya maka dia akan berteriak celakalah. Dan pada hari itu ibadallah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab amalan hamba-hambanya. Pertama kali yang dihisab adalah salat. Apabila salat seorang hamba baik maka baik seluruh amalannya, apabila salatnya buruk maka celakalah dia. Kemudian urusan antara hamba dengan hamba yang lainnya akan diadili. Pertama kali yang diadili adalah tentang masalah darah pembunuhan. Kemudian ibadah Allah, setelah itu akan dibentangkan jembatan Shirath di atas permukaan neraka Jahannam, dan setiap hamba yang beriman akan melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Kesimpulannya ibadah Allah, keadaan pada hari kiamat sangatlah sulit, sangatlah genting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang sulit itu. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yujannibana wa iyyakum naro jahannam wa an yujirana wa iyyakum min adabiha innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita sekalian dari neraka jahannam dan melindungi kita dari azabnya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengarkan doa. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimis salat.